Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita perlu memulai karena kalau nggak dimulai itu ya nggak akan mulai. Liburan-liburan yang kadang membuat kita mungkin malah nggak pernah buka buku juga. Ya. Baik. Kita telah pelajari pada pertemuan terakhir tentang i'rab. Al-i'rab wa taghyiru awaqil kalim li ikhtilafil awamil daqilati 'alayha lafdan aw taqdiran. Kemudian beliau jelaskan bahwasanya perubahannya ada dua, secara lafzi dan takdiri. Nah, perubahan secara lafzi adalah yang jelas tampak. Ya, ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Terlihat perubahannya. Kalau kita perhatikan lafaz Zaid yang pertama di dhamma Zaidun, ja'a Zaidun, rafa' sebagai fa'il. Kemudian yang tadinya Zaidun ketika amilnya berganti berubah jadi ra'aitu, menjadi ra'aitu apa? Zaidan. Nasab. Ya, kemudian ketika amilnya berubah lagi marartu bi Zaidin. Itu namanya perubahan secara apa? Lafzi. Adapun perubahan secara takdiri itu yang tidak tampak, tidak terlafadzkan, ada penghalang. Ya, penghalangnya bisa ta'adzur, istisqal atau munasabah. Assalam. Baik. Iqra ya Aba Abdillah, Pak Ikhwan. Fama kana. Terakhir sampai situ ya. Halaman 50. Beda cetakan. Fama kana akhiruhu alif. Alifan. Lazimat. Lazimat. Tan. Tuqad daru alaihi jami'ul harakat, jami'ul harakatin lit'adzuri wa yusamma al-isma, al-ismu yusamma al-ismu al-muntaha, al-muntahi bil alifi maksuran mislu al-fata wal-asa wal-hija wal-roha wal-rida. Nah. Taib. Faktor yang menghalangi terlafadkannya perubahan itu ada tiga, ya, imma ta'adur, istisqal atau munasabah. Ya, kemudian kata beliau, famakana akhiruhu alifan lazimatan, maka kata yang akhirnya itu alif yang tetap, tuqaddaru alaihi, ditakdirkan. Ditakdirkan itu dikira-kirakan atasnya semua harokat. Domahnya enggak tampak, fathah juga tidak tampak, kasroh juga tidak tampak. Kenapa tidak bisa ditampakkan? Lit ta'adzur, karena uzur. Ya. Wa yusamma al-ismul muntahi bil alifi maksuran. Dan isim yang diakhiri dengan alif itu dinamakan isim maksur. Ya. Jadi ta'adzur itu terjadi pada isim maksur. Mislu contohnya al-fata, pemuda. Contohkan al-fata dalam keadaan rofa, nasab dan jer, ya Fana. Abab Sofia. Ya, al-fata ra'aitu al-fata marru bil fata. Ya, perhatikan. Ja'al fata. Itu ada harokat apa di situ? Ya Fana muhtaram. Al-fata. Ja'al fata. Rofa, nasab atau jer? Al-fata. Rofa. Kenapa? Rofanya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Tanda rofanya dengan? Fathah. Ada tanda rofa dengan fathah. Tanda rofa enggak ada fathah. Tanda rofanya dengan dhamma. Dhamma. Muqaddarah. Lit ta'adzur. Assalamualaikum. Doma muqaddarah lit ta'adzur. Ya. Ra'aitul fata. Masih antum. Al fata. Rofa nasab atau jer? Nasab. Kenapa? Fa'il. Fa'il nasab. Maf'ul bihi. Tanda nasab dengan apa? Dengan fathah. Fathah muqaddarah mana min duria? At-ta'adzur. Marartu bil-fata. Al-fata. Bil-fata. Al-fata rofa nasab atau jer? Masuk. Kenapa? Bil-fata. Nah, masukkan ba. Tanda jernya dengan? Mukaddarah. Mana min duria? At-ta'adzur. Ya. Nah, itu contoh. At-ta'adzur. Ya. Mana min duria at-ta'adzur. Semua harokat tidak tampak. Dhammah tidak nampak, fathah tidak tampak, kasrah tidak tampak. Wal aso, contoh yang lainnya al aso. Apa artinya aso ya Fana? Aba Ishak. Tongkat. Al hija, Aba Abdillah. Al hija artinya apa? Al akal. Ar raha, Aba Hamzah. Ar raha artinya apa? Santai. Ar-raha itu penggilingan, alat penggilingan. War-ridho, ya. Anda perhatikan di situ al-fata, al-asa, al-hija, ar-raha, ar-ridho itu diakhiri dengan alif lazimah. Alif yang tetap. Istamir ya, Pak Sofia. Tukaddaru alihi domazu wakasratu litikari. Sebelumnya kita baca ta'alifnya ya. Qala al-mu'allif qala al-ahda rahimahullah fil kawakib li'annahu diddul mamdudi, dinamakan maksur karena dia lawan dari mamdud. Maksud itu kan yang secara bahasa kan yang dipendekkan. Mamdud itu yang dipanjangkan. Mamdud itu yang isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif tambahan. Seperti apa? Isim mamdud contohnya apa, Bu Sofia? Diakhiri hamzah sebelumnya alif. Safra, sauda, hamra, safra, itu namanya isim mamdud dipanjangkan. Nah, kalau maksur dikatakan maksur kata ahdal karena dia lawan dari mamdud. Karena dia maksur. Ya, ai mamnuun min duhuril harakati fi, dilarang dari tampaknya harokat-harokat padanya. Intaha. Selesai penukilan dari Al-Kawakib. Wa hadha at-ta'lilu 'alaihi i'tiradun kama fi hasyati Yasin 'ala at-tasrihi. Alasan ini, alasan maksur itu lawan dari mamdud, kenapa dinamakan maksur? Karena dia lawan dari mamdud. Ini ada sanggahan, ada i'tirad. Sebagaimana dalam hasyahnya Yasin atas tasrih. Walakin qad rudda 'ala hadzal i'tiradi, akan tapi sanggahan ini juga dibantah. Jadi dibantahkan. Kama fi hasyati Sibban ala syarhil Asmuni, sebagaimana khasiahnya As-Sibban atas syarah Asmuni. Wa ta'riful ismil maksuri kama qala Ibnu Aqil rahimahullah wa al-ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimatun intaha. Definisi isim maksur sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Aqil rahimahullah adalah isim mu'rab yang akhirnya alif tambahan, alif yang tetap, afan. Isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Seperti tadi Al-Fata, Al-Asa, dan seterusnya. Istamir Kera ya Bu Sofiyah, secara Al-Asyari mengatakan Al-Firmu yang dikasih Sukaddaru, Sukaddaru, dimaju kan Sukaddaru, Alayhi, Al-Fatihi Wal-Fatihi, Al-Fatihi Bisa, Bersama Ismu, Al-Mudani Diyahi Manukusan Wajudahiru Wajudahiru وتظهر عليه الفتحة لحفتها له القاضية والداعية والوزية والسعية والحاكية والراضية. نعم. Jadi kalau isim maksur itu semuanya enggak kelihatan. Dhammahnya, fathahnya, kasrahnya tidak bisa ditampakkan karena apa tadi? At-ta'adzur. Ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata. Nah, sekarang kita berpindah kepada mani', faktor penghalang yang kedua yaitu thiqal. Qala wa makana akhiru ya'an lazimatan, dan kata yang akhirnya itu ya tetap. Tuqaddaru 'alaihi dhammatu wal kasratu, ditakdirkan, dikira-kirakan atasnya dhammah dan kasrah. Kenapa? Litsiqal, karena berat. Beratnya dhammah dan kasrah atas ya. Dan yusammal ismul muntahi bil ya manqusan, isim yang diakhiri dengan ya itu namanya manqus. Nah. Wa tadharu 'alaihil fathatu li hifatiha, dan fathah bisa tampak pada isim manqus karena ringannya. Ringannya siapa? Ya. Ringannya ya. Ringannya siapa, Sofia? Ringannya fathah, bukan ya. Ya, dhammah kasrah di atas ya itu berat, tapi kalau fathah ringan. Jangan dibantah ya. Ini lugahnya mereka. Nah, tentu mungkin merasa semuanya ringan, sama saja. Qadiyu, qadiyah, qadiyi. Lah, tapi menurut mereka, Al-Arab, dhammah kasrah itu berat di atas ya. Sehingga tidak bisa ditampakkan. Dan fathah itu bisa nampak. Saya contohkan isim manqus yang rafa, indah ya bau beda. Ja'al qadi. Wa di i'rab. Al qadi. Qadi. Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Ala wa tarafihi dan mahu pandar. Ala liya. Nah, contohkan isim manqus majrur. Aba Azam. Isim manqus tahu kan? Manqus itu yang diakhiri dengan ya, sebelumnya kasrah. Itu ada al-qadi, ad-da'i, al-ghazi. Majrur tahu kan? Didahului huruf jar. Huruf jar masih ingat? Min wa ila wa an. Nah, itu buat kalimat. Biasanya kalau jar itu maror tu bi. Apa? Bil-Qadi. Bil-Qadi. Bil-Qadi atau Qadi? Bil-Qadi. Nah. Al-Qadi di situ, yang antum sebutkan tadi, marotu Bil-Qadi. Rofa nasab atau jer? Majrur. Kenapa? Dengan huruf jer ba. Nah, tanda jernya dengan apa? Dengan ya. Dengan kasroh. muqaddarah. Kasroh, ada kasrohnya tapi enggak bisa tampak. Kenapa jadi bisa tampak? Tadi sekol karena berat. Ya, al-qadiyyi itu berat. Paham ya, Khana? Marartu bil qadhi. Tanda jarinya dengan apa tadi? Dengan kasrah muqaddarah. Mana min duhur ya? As-siqal. Ya. Contohkan yang nasab. Waqias. Ra'aitu al-qadhiyah. Ra'aitu al-qadhiyah. Rafa' nasab jar al-qadhiyah. Kenapa? Ra'aitu. Sebagai maful b, ya, jawabannya bukan didahului. Kalau majrur didahului huruf jar, kalau nasab jangan didahului ra'a itu, maful b. Ya, tanda jar nasabnya dengan fathah. Kenapa bisa dengan fathah? Lihifatiha, karena ringannya fathah di atas ya. Baik, contohnya al-qadhiyah. Hakim ad-da'iyah. Da'iyah artinya apa, Abdullah? Ikhwan? Nyeru. Da'i. Al-Ghazi. Tidak? Mbak Sofia? Ghaza yagzu ghazvan. Ghazin. Sama-sama. Itu ghanimah. Ghaza yagzu ghazvan. Ghazvatan. Orang yang berperang, pasukan perang, orang yang berperang. As-sa'i ya karena orang yang berjalan, jalan cepat ya. Sa'yas'a. Al-atiya, orang yang datang. Ar-rami, melempar. Nah, isim mankus ini kalau alif lamnya dihilangkan maka ya-nya hilang. Ya, al-qadhi jadi apa? Qadhin. Ad-da'i. Terus al-ghazi. As-sa'i. Ramin. Kenapa ya-nya dibuang? Karena ada alif. Kenapa ketika alif lamnya hilang ya-nya dibuang? Jadi Munasabah dengan apa? Indah ya apa beda? Sarof ya, iqlal namanya. Masih ingat iqlal ni? Lupa. Wazam, waqiyas, ghazin. Kalau dihilangkan alif lam jadi ghaziyun ya kan? Ghaziyun atau qadiyun, masih ingat qadiyun. Qadiyun tanwin itu asalnya apa? Nun sukun. Jadilah qadiyun. Ingat apa Hamzah? Bisa meneruskan? Terus apa setelah qadiyun? Indek, Abdillah. Mbak Sofia. Ada yang mau sepeda enggak? Ini sudah berulang min zaman ini. Sudah diulang-ulang. Enggak apa-apa. Ya, taip, abas. Ndak. Tidak bisa. Ya, tentu ya di situ. Tangannya di sudah-sudah sukun. Nun sukun. Iya. Karena aslinya tanwin itu nun sukun. Jadilah apa? Qadiyun. Terus. Terus ya-nya dihilangkan. Langsung dibuyang ya-nya kenapa? Sukkinatil ya'ul istisqali dhammati 'alaiha. Ya-nya disukun karena beratnya dhamma atasnya. Jadilah apa? Qadin. Ya kan? Qadin. Kemudian ya dibuang kenapa? Karena bertemunya dua sukun, ya sukun dan nun sukun, jadilah qadin, kemudian nunnya dikembalikan ke tanwin. Nah. Baik, insyaallah dipahami ya. Dipahami apa Hamzah? Coba ulangi. Qadiyun. Qadin aslinya Qadiyun atas wazan fa'ilun. Kemudian dihilangkan. Kemudian tanwinnya diganti. Tanwinnya dirubah menjadi nun sukun karena aslinya tanwin itu nun sukun. Jadilah apa? Qadiyun dulu pakai ya. Kemudian ya disukun karena beratnya dhamma atasnya jadi dah qadin. Kemudian ya dibuang karena bertemu dua sukun. Jadilah qadin. Kemudian tanwin dikembalikan ke nun, dikembalikan ke tanwin. Baik. Mankus disebutkan dalam ta'liq qala al-ahdal fil kawakib li'annahu naqasa minhu ba'dul harakati. Dikatakan mankus yang dikurangi. Mankus itu kan cara bahasa kan dikurangi, tapi naqasa mankus dikurangi. Kenapa dikatakan mankus? Karena naqasa minhu ba'dul harakat, kurang darinya sebagian harakat. Harakat apa tadi yang kurang? Baik, harakat dhamma dan kasroh. Harakat dhamma dan kasroh kurang, enggak bisa tampak. Ya, itu alasan kenapa dikatakan mankus, dikurangi karena dia kurang darinya harokat dhamma dan kasroh. Walianna lamahu wahyal ya tuhdafu idza nuwina. Alasan kedua kenapa dikatakan mankus yang dikurangi karena lamnya, lamul kalimah berarti huruf apa? Yaitu huruf ya-nya kan qadiyun, qaf itu fa. Ya dotnya ya, la, ain, ain kalimah, yun lam. Ya, ini namanya mukabalah. Fa ilun, fa nya qaf, nam, ainnya dot, lamnya ya, fa'ala. Baik. Karena alasan yang kedua karena lamnya yaitu huruf ya itu dibuang apabila ditanwin seperti qadin. Kenapa? Firaran minil tika istakinen. Karena dalam rangka untuk lari dari, menghindar dari bertemunya dua sukun. Seperti elal yang telah kita sebutkan tadi. Intaha, selesai penugian dari ahdal dalam kawakib. Wa kadzalika hadza ta'lilu 'alaihi i'tiradun. Demikian juga alasan ini ada sanggahannya, ada bantahannya. Seperti dalam tasrih. Waqad dufiya hadzal i'tiradu. Tapi bantahan ini atau sanggahan ini bisa dibantah juga. Dufiya ini rudda, dibantah lagi. Ya, bisa dibantah. Seperti dalam hasyiahnya Sibban. Wa ta'riful mankusi kama qala Ibnu Aqil, wa huwa ismul mu'rabul ladzi akhiru ya'un lazimatun qablaha kasratun. Isim mankus adalah isim mu'rab yang akhirnya ya tetap sebelumnya kasroh. Ini penting. Kalau sebelumnya tidak kasroh, maka bukan mankus. Walaupun ya, akhirnya. Seperti apa? Isim yang diakhiri dengan ya, sebelumnya tidak kasroh. Contohnya apa? Ya, kena Mbak Usman. Dobyun. Dobyun artinya apa? Ijang. Ya. Akhirnya apa? Ya. Sebelumnya? Dobyun. Dobyun. Oh, sebelumnya ya ya sukun loh ya. Patah kok nanti. Baknya disukun. Dobyun. Aliyun, mankos atau bukan? Aliyun. Kenapa? Akhirnya iya sebelumnya kasroh itu. Ja'aliyun, ra'aitu aliyan, marartu bi aliyin. Berarti dia bukan mankos. Loh, padahal itu ada kasroh sebelum ya. Kamu ada jawab kalau ada yang bertanya kepada antum. Ya, asli. Ya, ya asli. Mana ya ini semuanya ya asli ini. Indak Wamzah, aliyun manqus atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Oh, sebelumnya kasrah kok. Akhirnya apa? Ya. Ya, sebelumnya ya? Lam. Mana lamnya? Kasrah. Ya, lam di kasrah. Tapi pindah ya, apa beda? Aliyun. Bukan manqus. Terus, kalau ada yang bertanya tadi, lo itu ada ya sebelumnya kasrah. Ya-nya itu di tasdid. Ya tasdid itu berarti menunjukkan ada dua ya sebelumnya di hapus. Ya yang pertama di sukun. Itu idgham juga, tapi kan ya-nya kan di sukun. Paham enggak? Aliyun. Jadi ya-nya dua, ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Jadi masuk definisi manqus atau tidak? Tidak. Isim manqus tadi apa? Isim yang akhirnya ya sebelum ya tetap sebelumnya kasroh. Aliyun sebelumnya apa? Sukun. Wan kasroh. Paham? Maka dia bukan manqus, sehingga harokatnya bisa nampak semuanya. Ja'a aliyun, ra'aitu aliyan, marartu bi aliyin. Nah, kalau menjawab begitu ya boleh gak? Apa? Nah, kalau dia sebagai maksud ataupun maksud dia nampak, boleh gak? Ya boleh, tapi nanti kalau ditanya bingung nanti, gak tahu kenapa asal-usulnya tadi loh. Ketika dia, karena ya-nya double kan itu, ya-nya double. Ketika di tasdid, itu menunjukkan ada dua ya. Ya yang pertama sukun, bukan kasroh. Nah, sehingga dia bukan manqus, karena tidak termasuk dalam definisi ini. Definisi manqus kan apa? Nah, isim mu'rab yang akhirnya ya, tetap sebelumnya di kasroh. Makanya kita tegaskan tadi, tambahan qoblaha kasroh ini penting. Ya, agar tidak salah dengan isim sahih yang akhirnya ya. Adapun untuk isim maksur, enggak ada tambahan sebelumnya fathah, tidak ada. Anda perhatikan definisi tadi, al-ismul mu'rabul ladzi akhiru alifun lazimatun titik. Kalau isim manqus, al-ismul mu'rabul ladzi akhiru ya'un lazimatun qablaha kasratun. Nah, kita lanjutkan. Qala wa makana mudhafan ila ya'il mutakallimi tuqaddaru alaihi harakatu kulluha lil munasabati. Kata yang diidhafahkan kepada ya' mutakallim ditakdirkan atasnya harokat-harokat semuanya, dhammah, fathah, kasroh. Kenapa lil munasabah? Contohnya gulami, contohkan gulami rofa nasab jar. Ya kana besak. Ja'a gulami. Wa'idu gulami. Nah, ja'a gulami Abu Azam, rofa nasab jar. Ja'a gulami rofa. Kenapa? Sebagai fa'il. Tanda rofanya? Tanda rofanya domah muqaddarah di atas. Di atas ya. Oh iya. Mim. Mimnya. Ala ma qabla ya. Dhammah muqaddarah ala ma qabla ya. Dhammah muqaddarah di huruf sebelum ya. Mimnya, karena ya-nya itu isim. Ya itu kan saya, gulami. Gulami itu dari kata gulamun dan ya. Ya jadi harokatnya itu bukan pada ya-nya, tapi pada apa? Qabla ya, ma qabla ya, sebelum ya. Mana min duri apa? Munasabah. Ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Semuanya tidak tampak. Nah, jadi barakallahu fikum, dari tiga ilah ini yang tidak bisa tampak semua harokat pada apa ya fana bakyas? Isim maksur dan isim yang mudhaf kepada ya. Ya. Al-fata, ja'al-fata, ra'aitul-fata, marotu bil-fata. Tidak kelihatan semuanya. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marotu bi-gulami. Tidak tampak semuanya. Adapun untuk manqus, itu Yang tidak nampak adalah dhammah dan kasrah. Adapun fathah bisa ditampakkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita cukupkan. Kita lanjutkan sorob. Atau ada iskal sebelum kita lanjut? Apa yang ada? Bapak, alamatulurat ini abdul masuk al-mukadzaratul alam zini. Alamah qabla liya. Oh, alam. Kalau alal mim nanti kalau diganti soalnya, oh, iya, iya. Ustadzi begitu. Ala ala zal gitu. Alama. Nah, yaitu untuk supaya bisa mencakup semuanya. Contoh apapun yang dirubah-rubah tetap masuk. Tapi kalau kita katakan alal mim, nanti kalau ganti contoh hadza kitabi. Alamatu rafi dhamma muqaddaru ala fa. Ganti lagi gitu. Iya. Alama qabla. Ya, mutakallim. Nah. Kita lanjutkan sharaf. Kita masuk amsilah ya. Bab fa'ila yaf'alu halaman 55. Di tanda saya itu ya. Benar enggak? Antum tandanya banyak sekali, Pak. Mobilnya. Apa? Halaman berapa yang antum kasih tanda? Kok enggak ada halaman 50 mana? Oh, 55 atau 50? Oh, 55 ya benar, Afan. 55. Ada tandanya 55. Enggak ada. Tanda sukses salah. Oh, lah itu yang tanda-tanda itu kertas-kertas itu apa itu? Oh, babnya berkelabi. Babas. Ya, untuk mempermudah ya. Ahsan, iya. Al-amsilah dari bab fa'ila yaf'alu hamida yahmadu hamdan. Qira'a Abdillah. Ahwan. Hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun. Mahmudun. Ihmad la tahmad. Mahmadun. Mahmadun. Mahmadun. Humida. Yuhmadu. Qira' wahid, isnin, salasa. Hamida yahmadu hamdan hamidun mahmudun. Ihmad la tahmad. Mahmadun. Mahmadun. Ihmadun. Humida yuhmadu. Hamida. Artinya apa? Dia seorang laki-laki telah memuji. Ahmad. Pujilah. Hamidun apa Sofia? Seorang laki-laki yang memuji. Humida. Dia seorang laki. Kok yang telah dipuji. Nah. Mahmudun Waisak. Orang yang dipuji. Seorang laki-laki yang dipuji. Nah. Yuhmadu, masih antum? Yuhmadu seorang laki-laki sedang akan dipuji. Nah. Yahmadu. Apa Usman? Dia sedang akan. Dia seorang laki. Sedang akan memuji. Hamida fi al-madhi ma'lum Abdillah. Hamida hamida hamidu hamidat hamidata hamidna hamidta hamiduma hamidum hamidti hamiduma hamiduna hamidu hamidna. Rau. Hamida hamida hamidu hamidat hamidata hamidna hamidta hamiduma hamidum hamidti hamiduma hamidunna hamidna. Hamidat. Hamidat. Dia seorang perempuan telah. Sami Allahu liman hamidahu. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidahu. Sami Allah. Sami sami'a apa artinya? Mendengar. Allah mendengar liman bagi orang yang memujinya. Nah, berikutnya mudhari' maklum. Ya'madu, ya'madani, ya'maduna, tahmadu, ta'madani, ya'matna, tahmadu, ta'madani, ta'maduna, tahmadina, tahmadani, tahmadna, ahmadu, nahmadu. Bravo. Ya Ahmadu. Aku memuji. Sedang atau akan. Nahmaduhu. Kamu sedang atau akan memujinya. Innal hamdalillah nahmaduhu. Artinya apa? Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang kami memuji. Nah. Berikutnya sami'a. Tasrif usul sami'a ismau sam'an. Sami'a yasma'u sam'an. Sami'un masmu'un isma' la tasma'. Sami'un. Seorang yang mendengar. Sumi'a. Ya, seorang yang telah dengar. Masmu'un. Waktu. Masmu'un. Yang didengar. Berikutnya, mati maklum. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan kami mendengar. Apa yang mendengar? Kami mendengar dan kami tanya. Saya telah mendengar. Kami dan kami. Mau ganti soalnya kok bisa berarti dan kami terus. Saya telah mendengar. Saya. Samita. Kalau sami itu? Sami itu. Ya, kalau samita? Engkau orang mendengar. Engkau siapa? Engkau seorang laki-laki. Kalau engkau seorang perempuan? Sami'at. Dia sami'at. Enggak ada. Kok sedang fil mati gitu belok-belok sih. Sami'at. Dia perempuan telah mendengar. Ahsan. Mudhari' maklum. Yasma'u. Aku sedang atau akan mendengar. Tasma'una. Kalian banyak laki-laki sedang atau akan mendengar. Yasma'na. Mereka banyak perempuan secara panggil. Tasma'ani. Kami yang berdua dengan perempuan secara panggil. Kurang satu. Mereka dua orang. Mereka dua orang. Perempuan. Sedang. Tasma'ani, taf'alannya ada tiga ya. Mereka dua perempuan, kalian dua laki-laki, kalian dua perempuan. Nah, wallahu a'lam bishawab, naktafi bihadza. Nah. Kira-kira ada dua ya, ada dua. Iya. Kalau yang hati itu sama yang mana ya? Sama. Laktan itu berarti hukman sama hakikatan. Kemarin membahas hukman sama hakikatan. Oh iya. Itu beda. Ya jelas beda kan? Hukman itu secara hukum, padahal dia sebenarnya tidak di situ. Seperti yadun kan, aslinya kan yadyun gitu kan. I'rabnya pada dal. Itu dihukumi pada dal, tapi secara hakikatnya dia itu pada ya. Kalau yang hakikatan ya zaidun, zaidan, zaidin itu hakikatan di dalnya itu. Ya beda dengan lafzan sama takdir. Nah. Allah Ta'ala. Kalau hukman itu kan pembagian i'rab juga tuh. Beda. Kalau hakikatan itu pada akhir kata itu sendiri, kalau hukman itu ya aslinya bukan, bukan pada seperti yadun. Karena aslinya kan yadyun. Nah, pelajaran kita jadwalnya hari apa ini, Han? Selasa sama Ahad ya? Ahad depan kita ganti Kamis pada Maghrib insya Allah ya. Kamis malam Jumat. Iya. Ahad anak gak? Satu sementara ini. Ahad anak gak bisa.